ini ada beberapa asbab. Beberapa sebab kenapa orang itu tidak mudah kembali kepada Al-Haq. Kenapa orang itu tidak mudah menerima nasihat orang lain untuk kembali kepada Al-Haq. Ada beberapa asbab. Di antaranya adalah bisa jadi, bisa jadi seseorang yang menyampaikan Al-Haq itu kepadanya, dia kurang di dalam menjelaskannya, dia kurang dalam menguraikannya, dia kurang di dalam membawakan argumentasi-argumentasinya, sehingga yang ditegur, yang dinasihati belum tampak, belum jelas bagi dia Al-Haq itu baginya. Masih serasa samar, masih belum jelas. Sehingga dia belum merasa mantap untuk rujuk kepada Al-Haq. Dikarenakan bagi dia mungkin argumentasinya kurang jelas, kurang gamblang. Atau mungkin penjelasan-penjelasan yang dia terima kurang jelas, kurang gamblang. Akhirnya dia tidak langsung untuk menerima Al-Haq tadi. Bisa jadi. Mungkin pula barakallahu fikum, orang yang menegurnya atau memberikan nasihat kepadanya tidak memperhatikan adab nasihat, tidak memperhatikan etika-etika, adab-adab dalam menasihati orang. Mungkin tempatnya kurang pas menasihatinya, di depan khalayak ramai, terang-terangan di depan banyak orang, sehingga mungkin yang dinasihati merasa malu, merasa dia dipecundangi, dikuliti di depan banyak orang. Atau mungkin waktunya yang kurang pas, atau mungkin situasi dan kondisinya yang kurang tepat, atau mungkin caranya yang kurang bagus. Macam-macam ya Pak. Ini semuanya bisa menjadi sebab orang itu tidak langsung menerima kebenaran, tidak langsung merujuk kepada Al-Haq yang disampaikan kepadanya. Barakallahu fikum. Bisa jadi pula ya Allah, jazakumullah, dikarenakan pada orang yang dinasihati ini al-mansuh, pada orang yang dinasihati ini barakallahu fikum, ada sikap takabur, ada sikap tarafu, merasa tinggi, merasa besar, merasa lebih alim, merasa lebih daripada orang yang menasihati. Sementara yang menasihatinya mungkin lebih muda usianya, lebih kecil orangnya, lebih rendah sisi keilmuannya, membuat dia belum bisa untuk menerima Al-Haq. Dan yang paling parah, barakallahu fikum, ialah kalau ada pada orang yang dinasihati al-hawa wal-jadal. Yang dinasihati tadi memang pada dirinya ada al-hawa, hawa nafsu. Ada sifat al-jadal, suka berdebat, suka menentang, suka menyelisihi. Ini yang sangat parah dan itu merupakan sifatnya hizbiyyin, sifatnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Seperti yang disinggung sebelumnya, dia hanya menerima nasihat-nasihat, teguran-teguran yang sifatnya lahu, menguntungkan dia. Tetapi dia akan menolaknya apabila teguran-teguran tadi, nasihat-nasihat tadi, alaihi ternyata untuk menyalahkan dia atau menyudutkan dia atau atas dia. Allah, ini yang paling berbahaya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Di sini sangat penting dan sangat perlu kita sampaikan bagaimana sesungguhnya adabun nasihat, adab-adab, etika-etika dalam menasihati orang lain. Tujuannya supaya kita sebagai pihak yang menasihati sudah maksimal dan sudah menjalankan proses syar'i islami dalam menasihati orang lain. Juga dengan tujuan supaya dinasihati tadi tidak ada lagi alasan untuk menolak nasihat tersebut atau menolak al-haq tersebut. Yang ada hanya satu, al-hawa, hawa nafsu. Di sini wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada beberapa perkara penting yang perlu diperhatikan oleh kita selaku yang menasihati. Yang pertama, ikhlasun niyyah wal qasd inda an-nushh wat tawjih. Harus mengikhlaskan niat dan mengikhlaskan tujuan ketika menasihati dan mengarahkan orang lain kepada al-haq. Sehingga tujuannya betul-betul mengamalkan bimbingan Islam, ad-dinun nasihah. Menasihati bukan dalam rangka untuk pelampiasan emosi, bukan dalam rangka untuk membela diri, bukan dalam rangka untuk tahqir, untuk merendahkan, melecehkan, menjatuhkan orang yang dia nasihati. Betul-betul ikhlasun niyah, mengharapkan pahala dari Allah semata, tujuannya supaya dia kembali kepada al-haq. Ada sebuah kisah yang disebutkan, dikisahkan oleh Tajuddin As-Subuki, sebuah kisah yang di situ dia mendapatkan faedah dari ayahnya Taqiyuddin Ibn Subuki. Katanya Taqiyuddin Subuki, kuntu jalisan bidihlizi darina. Suatu hari kami atau saya pernah duduk di sebuah pintu rumah kami. Dihlis itu pintu penghubung dari luar menuju ke dalam. Suatu kali saya sedang duduk-duduk di pintu rumah kami. Fa'akbalakal pun. Tiba-tiba datang seekor anjing. Fa'ultu, maka saya katakan, kata Yudin, Irsa, kelak ibnu jelak. Irsa. Jadi, berkira. Anjing, anak anjing. Dia mengatakan kalbun ibnu kalb. Ini bagaimana? Anjing anak anjing. Fazajarani walidi dahil al-bait. Tiba-tiba dari dalam rumah ayahku menegur aku. Ngomong apa tadi? Fakultu, maka saya katakan kepada tadi tim, alaysa huwa kalb ibnu kalb? Wahai ayahku, bukankah dia adalah anjing putra anjing? Apa yang salah? Kalb ibnu Cepat masuk kalbu benar. Ya nanti lagi apa mesti anjing putra anjing bukan anjing putranya manusia. Katanya ayahku, faqala syaratul jawaz adamu qasdit tahqir. Syaratul jawaz adamu qasdit tahqir. Persyaratan bolehnya tidak boleh melecehkan dan merendah. Maka saya katakan kepada Tajuddin, hadhihi faidah. Ini jadi kamu bisa mengatakan kalbun ibnu kalb, dia adalah anjing putra anjing. Memang begitu kenyataannya. Tetapi kalau kamu mengatakan demikian dalam rangka untuk merendahkannya, melecehkannya, tidak boleh. Hah? Itu anjing. Bagaimana kiranya dengan manusia barakallahu fikum yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal atas hamba-hamba yang lainnya. Sehingga kalau kamu menasihati orang lain dengan tujuan untuk takdir, untuk melecehkan dia, merendahkan dia, bukan dalam rangka untuk nasihat, adalah yajuz, tidak boleh. Allah. Nah, ini yang pertama ya. Inilah yang membedakan antara an-nasihat wa ta'yir, yang membedakan antara nasihat dan melecehkan. Di antara ciri-cirinya, ciri-ciri di nasihat, ciri-ciri merupakan ta'yir, ialah maqam, maqamun nasihat. Ini hukum asal ya mas. Ciri-ciri orang itu menasihati apabila nasihatnya itu disampaikan bainahu wa baina sahibihi, disampaikan dengan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Ini hukum asal. Itu ciri yang menunjukkan dia ketika menasihati bukan dalam rangka untuk pelampiasan dendam, pelampiasan emosi, pelampiasan amarah, bukan dalam rangka untuk melecehkan. Sembunyi-sembunyi ini sebagai hukum asal. Sebab ada kalanya, ada waktunya diperbolehkan bagi kita menasihati secara terang-terangan pada waktunya nanti. Ini hukum asal. Sembunyi-sembunyi. Jadi orang itu tujuannya ialah untuk ta'yir, untuk melecehkan. Tujuannya untuk menjatuhkan apabila dia menasihati orang tadi dengan terang-terangan di depan khalayak ramai dan ada kesan mujazafah berlebih-lebihan mubalaghah. Diriwayatkan dari sebagian salaf di antaranya adalah Fudail bin Iyadh rahimahullah, beliau menyatakan al-mu'min yasturu wa yanfah. Al-mu'min yasturu wa yanfah. Wal-fajir yahdiku wa yanfah. Seorang mu'min sifatnya yasturu wa yanfah. Dia menutupi terlebih dahulu kesalahan orang lain tadi, wa yanfah, baru kemudian dia menasihati. Sembunyikan, tutupi, jaga rapat-rapat, dinasihati, pergi. Alamu. Wal fajir yahdiku wa yasbah. Sementara orang yang fajir, orang yang fasik, orang yang jahat, yang jelek, dia yahdik, menghancurkan kehormatan saudaranya, wa yasbah, dan membuka kaifan-kaifan jadi sebab hal yang ramai. Ini diantara ciri-cirinya yang membedakan antara an-nasihat wa ta'yir. Ingat ini hukum asal. Ada kalanya nasihat itu barakallahu fikum disebutkan dengan terang-terangan di depan halayak ramai, di antara kondisi yang mengizinkan kita apabila pelakunya itu melakukan kesalahan-kesalahannya mujaharatan terang-terangan pula di depan banyak orang, di depan halayak ramai, dan tidak ada uzur bagi dia jatuh dalam kesalahan tadi. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin, semua umatku dimaafkan kecuali al-mujahirin, orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa untuk maafnya. Sudah terang-terangan kesalahan itu disampaikan dengan terang-terangan secara terbuka, entah dia kerjakan di depan halayak ramai atau dia masukkan dalam dunia maya di internet, dibaca oleh semua orang, dia sebarkan, dia dakwakan, dan dia tidak ada uzur dalam kesalahan itu. Dia ngerti di perkara yang batil, dia tahu perkara yang mungkar. Yang semacam ini bisa kita nasihati dengan cara terang-terangnya. Sebab dia juga terang. Jangan salahkan siapa-siapa kalau kemudian ada orang yang tampil menyebutkan kesalahan-kesalahan Anda, penyimpangan-penyimpangan Anda di depan halayak ramai, bahkan mungkin menyebut langsung nama Anda di depan banyak orang tadi, dikarenakan kesalahan Anda sendiri. Musyarah bil akhfa, terang-terangan melaksanakan tindakan dosa dan kesalahan. Jadi antara kata yang mengizinkan dan membolehkan. Al-Bahir hukum asalnya, ikhwan, kita harus mengikhlaskan niat dalam memberikan nasihat. Di antara ciri-ciri keikhlasan tadi ialah memberikan nasihat bainahu wa bainas sahibik, antara dia dan dengan kamu sendiri. Ini adalah tariqah yang ditempuh oleh salafus saleh rahimahumullahu ta'ala, dan sampai sekarang ini merupakan tariqah yang ditempuh oleh para ulama-una, para masyaikhuna. Mereka berupaya menasihati secara tersembunyi antara dia dan orang yang berbuat kesalahan tadi, terus sampai pada akhirnya ketika muncul inat, perentangan, ketika muncul sukhriyah, pelecehan, ketika muncul istihza, mengolok-olok al-haq, mengolok-olok sunnah, dan mengolok-olok ahlu sunnah, ketika muncul al-mujaharah, terang-terangan menyatakan kebatilannya, ketika muncul dia malah mengkampanyekan kebatilannya, tampil para ulama untuk membantah dia dengan terang-terangan. Barakallah. Semua kasus, hatta sampai sekarang ini, semua kasus dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, kesalahan-kesalahan yang ada pada orang-orang yang menyimpang itu, sebelumnya sudah diawali oleh para ulama-una dan masyayikhuna, an-nasiha bainahum wa bainas sahibul khata, antara mereka dan yang pelaku kesalahan. Semua kasus, mulai kasusnya Adnan Ar'ur, kasusnya Al-Mahrawi, kasusnya Abdul Hasan Al-Ma'rifi Al-Misri, kasusnya kasusnya Al-Hajawira, itu semua sedikit jauh dari awal masih sayinahu khotainah sahib ini. Bahkan terutama Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Masqali hafizahullah ta'ala wara'ah, itu bahkan sampai bertahun-tahun lamanya dengan sabarnya luar biasa, bertahun-tahun lamanya menasihati orang dengan cara yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu kila Allah azza wa jalla. Sampai muncul taringnya, sungguhnya tadi itu muncul perentangan-perentangan, muncul segala macam yang saya bawakan tadi, baru tampil kepada para ulama tantahan-tantahan mereka, tekuran-tekuran mereka kepada orang. Orang yang baru ini tidak mengerti bagaimana kerja para ulama, biasanya marah. Dasar senangnya membebaskan orang, senangnya menghisbikan orang, senangnya membaca orang, senangnya menyalahkan orang, suhun terus, dan segala macamnya. Tidak tahu. Pada sebelumnya sudah disampaikan dari mulai awal, dengan proses yang begitu lama, begitu panjang, sampai akhirnya terang-terangan. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ini yang pertama, ikhlasun niyah. Ikhlasun niyah, barakallahu. Yang kedua, dan ini yang terpenting terkait dengan adab nasihat yang ditujukan kepada orang yang menasihati, ialah suluk al-wasail wal-asalib al-syar'iyyah fi mu'alajatil khata'. سلوك الوسائل والأساليب الشرعية في معالجة الخطأ. Menempuh cara dan upaya-upaya syar'i di dalam mengobati, di dalam mengobati dan membetulkan kesalahan orang. Ini barakallahu fikum tidak satu cara, tidak satu uslub, tetapi memiliki cara-cara dan uslub-uslub yang beragam sesuai dengan kadar kesalahannya, sesuai dengan orang yang jatuh dalam kesalahan. Jadi tidak satu cara monoton itu-itu saja, tergantung seberapa besar kesalahannya, kelantas apa kesalahannya, orang yang salah ini apa, siapa dia, apakah dia orang yang jahil, orang yang awam, ataukah dia orang yang alim yang memiliki ilmu, kesalahannya dimaafkan atau tidak, tergantung masing-masing. Di antara uslubnya, di antara cara-caranya ialah yang pertama ya ikhwan, al-hudu في التعامل مع المخطئ وإظهار رحمة به. تمام هدوء itu tenang, tenang dalam bermuamalah dengan orang yang salah tadi, menampilkan rahmah kita, kasih sayang kita kepadanya. Ini makomnya makom menasihati ya, lagi mau menasihati orang tapi dengan tenang kita tunjukkan ketenangan kita dalam sikapi dia dan menunjukkan rahmat kita kepadanya. Ini ditujukan kepada seseorang yang jahil, orang yang awam, yang tidak tahu ilmu, jatuh dalam sebuah kesalahan. Ditujukan pula kepada seorang sunni salafi sahibul haq yang mencintai al-haq, tapi dia tanpa sadar jatuh dalam kesalahan tadi. Itu orang dikenal mencintai kebenaran, suka rujuk kepada al-haq, tapi dia jatuh dalam sebuah kesalahan. Mungkin karena dia lupa atau karena dia apa. Semacam ini barakallahu fikum ditunjukkan sikap tenang, hudu, jangan arogan, jangan menampilkan emosi, tenang, hudu, tenang dalam muamalah sama dia dan menampilkan rahmat kasih sayang kita kepadanya sambil dinasihati. Barakallah. Ini ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa contoh kasus. Ima dia orang yang jahil, wa ima dia orang sahibul haq, muhibbul haq, mencintai al-haq, tapi dia sah tanpa dia sadari. Contoh untuk yang jahil ialah kisahul A'radi, kisahnya seorang alat pedalaman yang kencing di masjid. Agar saya tahu ini hadis kalau kisah ma'rufa disebutkan dalam Bukhari Muslim dan sebagainya lainnya dari Anas bin Malik dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu masyarakat ma'ruf. Ada seorang A'rabi, Arab pedalaman, masuk ke dalam Masjid Nabawi, tiba-tiba mojok, lalu buang hajatnya. Disebutkan dalam riwayat itu, para sahabat yang mengetahuinya langsung naik hitam. Disuruh naik. Iya, itu emang refleks ya, reaksi yang spontan, rirah mereka. Bagaimana mungkin ada seseorang yang kencing di masjid? Itu penghinaan besar. Masjid Nabawi lagi, wah, di hadapannya Rasul dan para sahabatnya lagi. Tindakan kesalahan yang sangat besar. Tapi Rasul mengatakan, jangan, biarkan. Rasul tenang. Tidak ada reaksi amarah itu. Cuma, biarkan sih, biarkan. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, innama bu'ithtum muyassirin walam tub'athu mu'assirin. Wahai para sahabat, kalian diutus oleh Allah untuk memberi kemudahan kepada orang, bukan diutus untuk membuat kesulitan bagi orang lain. Itu Arabi menyelesaikan. Rasul mengatakan, siram dengan air. Ambil satu timba, siram dengan air. Lalu beliau menasihati orang tadi, sesungguhnya masjid itu sebuah tempat yang tidak boleh untuk kotoran manusia. Masjid digunakan untuk sholat, untuk berzikir, untuk ibadah, dan sebagainya. Yang langsung merasa puas dengan nasihatnya masjid. Disebutkan dalam sebagian riwayat, tiga orang berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahad. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, jangan rahmati orang lain bersama dia kami. Saya sama Muhammad saja, yang lain saya. Orang Allah, mengatakan, laqad hajjarta wasi'an, kamu telah mempersempit perkara yang luas. Rahmat Allah itu sangat luas bagi hamba-hambanya. Kalau dipersilat kamu sama saya tadi. Dan itu refleks seseorang ketika dia merasa senang dengan takdiran. Luar biasa ya. Dengan duduk, dengan tenang. Kenapa? Jahil. Yang melakukannya itu orang jahil. A'rabi, Arab pedalaman. Yang jauh dari ilmu, jauh dari adab, dari etika. Dia nggak tahu ilmunya. Maka Rasul dengan lembut, dengan tenang dalam menasihati kesalahan tadi. Itu padahal kesalahan yang sangat besar, sangat besar. Perkataan yang ringan ya, mencingi masjid, Masjid Nabawi ya. Jadi banyak orang dengan para sahabat. Bahkan sebenarnya ketika selesai sholat, tak ada sholat langsung mojo Allah. Tapi jika ada orang yang jahil, dia bagaimana Rasul menasihati. Itu kalau kita orang ini, kita ini ya, ada orang yang tiba-tiba masuk ke sini, ini pada belum jadi masjidnya ini, ke sini, langsung masuk, mancur, wah, itu. Mungkin kalau kita ya, ini perlu disekolahkan. Ini perlu disekolahkan. Allahu'alam, nanti mungkin besok ada yang patah halan dari rusuk-rusuknya itu. Allahu'alam, disolehkan ya. Yang kita itu salah fatal. Tak kenal ini masjid kencing. Lihat dulu orangnya. Siapa yang berbuat demikian? Kalau ternyata yang melakukannya orang jahil tadi, salah semacam arafi tadi. Tunjukkan cara yang tepat. Hudu, tenang dalam muamalah sama dia. Sampaikan rahmah kita kepada dia. Kemudian tegur dia dengan baik-baik. Tujuannya kan supaya dia sadar, dia sadar. Tujuannya supaya dia tobat dari kesalahannya dan tidak mengulang lagi kesalahan. Jadi ini. Disebutkan dalam riwayat yang lain, contoh yang lain. Disebutkan dari dalam kitab Musnad Imam Ahmad rahimahullah. Dari sahabat Abu Umamah Az-Zahili radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasulullah SAW sedang bermasjid dengan sebagian sahabatnya, tiba-tiba datang seorang fata, seorang pemuda. Seorang pemuda, fata ya, masih belia muda ini. Datang, kemudian dengan tiba-tiba dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, i'zan lihi zina. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Pemuda kata ya, pemuda itu masih meluap-luap itu. Darahnya itu berapi-api. Mungkin bagi dia sudah tidak bisa lagi nahan. Tapi dia ngerti haram hukumnya zina itu. Tapi siapa tahu dapat dispensasi. Saya gini ya, minta izin kepada Rasul. Ya Rasulullah, izin ini. Kira-kira ini orang jahil atau orang alim? Jawabannya? Coba dia. Ini pemuda jahil atau tahu ilmunya? Coba dia maja. Apa ini? Motok jahil minta izin. Ya orang jahil itu langsung aja. Ketika dia minta izin kepada Rasul izin di zina. Menunjukkan hadzal fata alimun fi hurmatiz zina. Menunjukkan itu pemuda ngerti haramnya zina. Tapi minta izin, siapa tahu dapat kekhususan. Rukhsah untuk dia tadi. Menunjukkan dia seorang yang ngerti ilmunya. Wah, dia seorang yang pemuda di zamannya Rasulullah SAW. Orang yang baik, orang yang soleh. Kalau kita katakan sekarang, dia seorang sunni, seorang salafi, ahli haq, sahibul haq, muhibbul haq, mencintai kebenaran. Tetapi dia jatuh dalam sebuah kesalahan dikarenakan ada asbab, mungkin lupa, mungkin dorongan nafsu yang terlalu berlebihan sehingga mengalahkan akal sehatnya. Dia sahibul haq. Alhamdulillah. Bagaimana kemudian nantinya? Datang kepada Rasulullah SAW langsung mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku berzina, izinkan aku berbuat zina. Bisa kita tebak reaksinya para sahabat. Mereka langsung bereaksi menyalahkan pemuda tadi. Apa ini? Kok tiba-tiba mengatakan seperti itu? Ucapan yang begitu aib, ucapan yang begitu tabu. Kok enak pernah mandiri itu berbuat zina? Zina hukumnya haram. Tapi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dengan tenang hudu tenang ya. Tidak ada emosi, tidak ada amarah, dengan tenang hudu ditampilkan rahmahnya seorang ayah kepada anaknya. Dia mengatakan kepada pemuda itu, hudu mungkin pemuda dibilang hudu mungkin juga yang ngerti dia salah kok suruh mendekat Udun mendekat lagi bisa sok luar ya karena yang mengucapkan ini kan Rasul kalau itu orang yang memiliki wibawa mendekat sini ini kalau kamu ucap-ucap ya itu yang dipanggil sama ucapnya sini awal namanya raut bukaya ini. Kira-kira antum mikir apa itu? Ya, dia mau diapakan sama ustaz ini. Wah, kayaknya bakal marah besar gitu. Kalau nggak tahu, itu sini. Mendekat. Sampai persis depannya Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau tidak memukulnya. Dan menamparinya. Apalagi penuh dari dia. Apalagi mencaci makinya, atau mencelanya, atau mengumpulnya. Tidak ada itu semua. Karena aku ngerti ini orang sahibul haq tahu ilmunya, cuman ada dorongan nafsu yang mengalahkan akal sehat. Rasul hanya bertanya kepada dia dengan pertanyaan yang bertubi-tubi yang langsung mengena saudaranya. Rasul mengatakan kepada pemuda itu, atau hubbuhu li ummi. Wahai pemuda, apa kamu suka zina itu menimpa ibumu? Ini mana apa kamu? Mana yang kedua? Apa kamu suka zina sama ibumu? Itu pertanyaan yang sampai tadi dibujuk. Seseorang yang dikatakan sahibul haq tadi, sunni, salafi, yang tahu haq orangnya zina ketika dia ditusuk dengan pertanyaan semacam itu, langsung doang. Apa itu boleh, Umi? Apa kamu suka zina itu menimpa ibumu atau kamu zina sama ibumu? Belum dijawab, diberondong sama Rasul. Aku hibuhuli benatik, aku hibuhuli uhtik, aku hibuhuli anatik, aku hibuhuli lihalatik. Yang disebutkan orang dekatnya. Kamu suka itu menimpa putrimu, suka menimpa saudarimu, suka menimpa amikmu, suka menerima ditimba, suka menimpa khalikmu. Orang dekatnya dia. Harus pemuda mengetahui betapa kejinya perbuatan zina. Bayangkan yang jadi korban nanti adalah orang yang paling dia cintai, orang yang sangat dekat dengan dia, ibunya, putrinya, saudarinya, titik-titiknya, putih-putihnya, orang yang paling dekat dengan dia. Kejinya. Bagaimana? Aku mengkapi. Sadar dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Tidak banyak omong. Begitu Rasul mengerti, dia semula sadar akan kesalahan dia, sadar akan kekhilafan dia, minta izin ke Belzina. Beliau tepuk pemuda tadi. Sadar. Tepuk pemuda tadi. Saya mengatakan Allahumma ghfir lahu wa tahhir qalbah. Ya Allah, ampunilah pemuda ini dan sucikan. Disebutkan Abu Umar al-Baihili radhiyallahu anhu menceritakan kisah tadi. Sungguh demi Allah, tidak ada lagi sesuatu yang paling dibenci oleh pemuda itu semenjak itu, melainkan zina. Yang tadinya sudah tidak bisa menahan gelora nafsunya sampai mengalahkan akal sehatnya, dengan caranya Rasul yang lembut tapi menusuk tadi, akhirnya zina itu menjadi sesuatu yang paling dibenci oleh pemuda tadi. Luar biasa. Asy'ib Muqbil bin Hadi rahimahullah setelah membawakan riwayat ini dalam kitab beliau As-Sahihul Mustaqim Alaysa fi Sahihain, menasihatkan alangkah besarnya pelajaran dalam hadis ini, terkhusus untuk para dai-dai Islam, para suat-suat Islam. Alangkah bagusnya mereka mencontoh Rasul dalam uslubnya ini. Ingat, ditujukan untuk orang yang awam, yang jahil, atau orang yang sahibul haq, ngerti al-haq, cinta al-haq, tapi dia jatuh dalam kesalahan dikarenakan dorongan nafsunya yang berlebih atau karena yang lain. Alhamdulillah. Kira-kira seandainya ketika pemuda tadi yang tiba-tiba datang dan minta izin berzina, langsung dengan serta-merta orang yang hadir memarahi dia, memaki-maki dia, kira-kira pemuda itu sadar atau semakin kalah melampiaskan nafsunya? Jawabnya bisa diprediksi, pemuda itu akan melampiaskan nafsunya. Pemuda itu kepingin curhat, kepingin mendapatkan ketenangan jiwa, mendapatkan semacam siraman-siraman rohani yang menunjukkan hatinya menentang, menenangkan nafsunya. Dalam posisi dia sampai puncak nafsu, sudah mulai mengalahkan akal sehatnya, tidak ada yang tahu kan, mengerti perasaan dia, semuanya marah, semuanya apa namanya cokok, semuanya memaki, semuanya mencela. Umumnya pemuda semacam ini tidak ngurus, ngamuk-ngamuk, setiap hari mencela tenang, melampiaskan nafsunya. Yang tadinya minta izin berzina, sekarang tidak lagi minta izin, langsung saja. Satu, dorongan hawa nafsu yang sudah sampai di ubun-ubun. Yang kedua ialah untuk melampiaskan kekecewaan dia. Melampiaskan kekecewaan dan sakit hati. Ini pentingnya barakulahikum seorang kair Allah barakulahikum memperhatikan uslub-uslub nabawi yang semakin. Ingat, tergantung orangnya, siapa orangnya, dan bagaimana kesalahan-kesalahannya. Besar kesalahannya ya, tapi harus dimaklumi, itu muncul dari seorang pemuda. yang memang topiatnya yang meledak-ledak dengan alur nafsu yang selalu membahas. Lain halnya kalau kemudian yang datang itu sudah sebet. Oh sebet? Sudah tua bangka. Cucunya banyak. Umurnya berlanjut. Untuk usia seperti itu, sudah gak mikir yang gede-gede gitu ya. Mikir putu. Kok tiba-tiba datang mengatakan, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." Kata apa Mbak? "Izan lizina ya Ustaz." "Di sini kan aku tuh berzina ya Ustaz." Di sini kita mengatakan, jangan usia, mengatakan aku lagi boleh umrik. Gak mikir gitu lagi. "Itakillah ya Cidi." Jadi gitu ya. "Itakillahin wahai kakekku." Saya ya, sudah. Aku sudah lagi memikirkan yang perkara semacam ini gitu. Ada apa yang kemudian tahu-tahu minta izin berbawa zina? Harusnya keterlaluan ya. Gak mungkin lagi dimaafkan. Itu yang dikatakan Syekhul Zain. Terus berbengkeh. Kalau senang berzina itu dosanya berlipat-lipat ganda itu. Keterlaluan nafsu sudah ada. Tapi kalau senang aja dengan tahun muda itu. Harusnya itu berlipat-lipat ganda itu. Ya semacam ini. Kita sedikit tegesi dia. "Lakillah ya Jibdi." Haram. Zina haram. Zina tegak. Siapa muda? Lahir. Mati. Lalu ditenangkan. Dan diluruskan. Jam berapa ya kan? Ketenangan. Oh. Satu saya bicara ini. Tidak disalahkan karena cara yang salah dalam nasihat. Baik itu memberikan yang terbaik, nasihat yang paling bagus, cara yang paling syar'i dalam nasihat orang lain. Orang dipaku, enggak dimarahi dikarenakan nasihat yang salah. Masya Allah, di antara uslub yang ada. Di antara uslub yang ada ini gitu deh tadi yang halus-halus kita kasih sekarang yang agak sedikit keras. Di antara uslub syar'i dalam memberikan nasihat barakallahu fikum ialah ta'tibul mukhti' ila talzam al-amru dhalik. Memberikan takdir, memberikan pelajaran adab kepada orang yang salah tadi, kalau memang menghendaki demikian, makomnya menghendaki demikian. Dari macam-macam ya. Dari contoh-contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat. Takdirnya ini, pelajaran adabnya ini macam-macam. Ada kalanya dengan cara ibharu rabat indal mukti, menampilkan amarah marah besar di depan orang yang salah pati. Bisa jadi dengan hijab teguran yang keras kepada orang yang salah pati. Bahkan mungkin bisa sampai pada tingkat hajrul mukti, memboikot orang yang salah pati. Hajur di boikot, tidak dikasih salam, tidak diajak bicara, tidak maju sama dia. Arwah. Saya bawakan tuduh-tuduhnya supaya jangan dituduh sebagai tukang hajur. Di antara contoh ketika orang yang menasihati itu marah di depan yang salah. Kisah sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ada Allah barakallahu fikum, hadis yang sangat ma'ruf. Sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu kalau isya beliau salat berjamaah di Masjid Nabawi dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah itu pulang ke desanya, ke kampungnya, mengimami kaumnya jamaah isya. Disebutkan waktu itu sahabat Mu'adz bin Jabal membaca surat yang panjang. Disebutkan membaca Al-Baqarah. Sudah jamaah isya dengan Rasul, dengan terlalu sekian malam gitu ya. Datang kaumnya mengimami isya. Disebutkan dalam riwayat tersebut ada seseorang laki-laki keluar dari shaf. Dia sebelum berangkat isya dia lagi mengairi korma-kormanya tadi itu, ditinggal sebentar untuk sholat mengairi lagi. Ternyata sempat panjang baca aja. Bisa gelisah dengan kormanya itu. Dia keluar dari shaf, mundur, kemudian menyelesaikan sholatnya dengan sendiri. Disebutkan dalam kisah yang lainnya barakallahu fikum dari hadis Abu Mas'ud Al-Anfari radhiyallahu taala an, itu berkaitan dengan salat subuh. Saya bacakan dua-duanya. Masih dengan kisah Mu'adz. Al-Muhim itu laki-laki dilaporkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Ada laki-laki yang keluar dari salat segala macam. Itu laki-laki keesokan harinya melaporkan kepada Rasulullah SAW demikian. Rasul memanggil sahabat Mu'adz dan langsung menegurnya dengan keras di tempat itu dengan reaksi marah. Dia mengatakan, "Afatanun anta ya Mu'adz? Apa kamu ini tukang fitnah, juru fitnah wahai Mu'adz?" Ada kata-kata afatan dengan kata yang santai. Dengan afatan dan santai yang maaf. Tidak. Kalimat afatan itu kalimat yang sangat keras. Gimana reaksinya? Reaksi marah. Afatan dan santai yang maaf. Apa kamu bikin fitnah atau fitnah yang maaf? Ajar misalnya. Sampai ada dulu. Bagaimana? Tidak sebagaimana ketika Rasul menegur pemuda tadi. Kalim dilemah menegur dengan keras. Barakallahu fikum. Namun untuk kasus yang disebutkan dalam hadis Abu Mas'ud Al-Anfari tadi, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW menyatakan, melaporkan keadaan dirinya, "Ya Rasulullah, inni wallahi la ta'akharu an salatil ghadat min ajri fulan mimma yutilu bina fiha." Ya Rasulullah, saya tadi sengaja datang terlambat buat subuh dikarenakan si fulan ini tuh panjang sekali baca ayatnya, baca suratnya. Katanya Abu Mas'ud Al-Anfari radhiyallahu taala anhu, "Fama ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadda ghadaban fi mau'izatin minhu yawma idin." Sungguh aku tidak pernah melihat Rasul alaihi salatu wassalam yang lebih murka, lebih marah dalam sebuah ceramahnya beliau melebihi hari itu. Oh, marah besar. Fakallah sambil mengatakan menasihati para sahabatnya, "Ya ayyuhan nas, inna minkum munafirin, inna minkum munafirin." Wahai manusia, di antara kamu ada yang munafir, membuat orang lari dari agama ini. Murka dan murka yang sangat. Dan mengatakan, "Sa'ayyukum sallah bin nas fal yujiz." Siapa di antara kamu yang sholat mengimami masyarakat diperingkas, dipersingkat, fa inna fihimul kabir wadh-dhaif wadh-hajah, Sebab di tengah-tengah mereka ada orang tua, ada orang yang lemah, dan ada yang punya hajat. Mana Rasulullah di depan para tua hajatnya marah-marahnya? Jadi enggak halus kayak tadi. Bagaimana Rasul menyikapi Arabi tadi? Dan bagaimana menyikapi pemuda tadi? Marah ketika itu. Marah. Contoh yang lainnya pada kisahnya Hafiz bin Abi Zulta' radhiyallahu ta'ala anhu, yang membocorkan rahasia militer Rasul kepada musyrikin Mekah. Rasul murka. Sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arba menghuruskan pedangnya, minta izin kepada Rasul untuk membunuh orang ini. Namun dikarenakan Hafiz yang ditelitah seorang Tadri yang ikut perang Tajar memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, maka Rasul mengatakan dia termasuk ahli Tajar. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Wahai Umar, di seorang orang yang ikut perang Tajar, apa kamu tidak tahu Allah telah mengetahui semua amal-amal mereka dan mengatakan, silakan kamu kerjakan yang kamu suka, Allah telah mengampuni dosa kalian. Jadi yang jadi syahid kan murkanya Rasul, amalannya Rasul, dan murkanya sahabat Umar bin Khattab ketika itu. Artinya kalau bukan sebagai seorang Badri, seorang sahabat yang berpajar, mungkin terjadi. Suruh menggal lehernya, itu tindakan yang sangat mengerikan, sangat besar dosanya. Tapi karena keutamaan besar yang belum memiliki, kesalahan dari tertutupi oleh kebaikan tersebut dan dimaafkan oleh Allah SWT. Murkanya itu ya. Contoh sampai pada tingkat memberi korban, kisahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, dan dua sahabat yang lainnya yang tidak ikut perang diboikot oleh Rasul dan seluruh para sahabatnya selama 50 hari 50 malam sampai turun wahyu yang menjelaskan taubatnya mereka, yang jujurnya mereka telah bertobat. Dihajar ya Ibas, Al-Qisah Ma'rufah, tidak dikasih salam, salam tidak dijawab, tidak diajak bicara, semua sahabat diperintahkan menjauh dari padanya, tidak majlis. Bahkan istri-istrinya diminta untuk pulang ke rumahnya orang-orangnya masing-masing. Pemboikotan yang luar biasa sampai merasakan sempit yang dahsyat pada Ka'ab bin Malik. Tidak ada kelembutan yang kayak pemuda tadi, dihajar, diboikot. Tidak ada kalanya yang namanya nasihat itu dengan cara yang halus, dengan cara yang tenang, dengan cara rahmat. Tergantung siapa orangnya. Ada kalanya pun dengan cara yang tegas tadi itu dikasih adab, dikasih pelajaran dengan murka, ditegur dengan keras, bahkan dibunuh. Siapa dulu orang? Tindakannya semacam ini ketika orang yang melakukannya itu adalah orang yang memiliki ilmu ala ilm, bukan ala jahil. Orang yang memiliki ilmu dan kesalahannya sangat-sangat fatal. Ini tidak bisa lagi dikasih uzur. La yu'adhar bil jahl. Tak mungkin dikasih uzur dengan kesalahan. Dia tahu ilmunya, dia tahu hukumnya, sehingga dia berbuat demikian. Tegur dengan keras. Semacam Mu'adh bin Jabal, ulamanya sahabat, bukan orang jahil. Hafiz bin Abi Zulta' Badri, ikut perang Badar. Ka'ab bin Malik, termasuk ulamanya sahabat, bukan orang-orang yang awam yang jahil, orang yang alim yang punya ilmu, dan ketawanya sangat fatal. Disikap dengan tegas. Ntar contoh zaman sekarang ini baru-baru gemuk itu zaman sekarang gak? Aduh iya. Contoh zaman sekarang ini baru-baru gemuk itu seorang da'i, seorang ustaz kabir, kabir disin wa kabir bila ilm, udah tua umurnya dan dia ilmunya itu besar, ilmunya banyak, termasuk kibar gitu ya, jajahan kibar, wah كيف هي الكفار؟ تقول لنا شاهد تقول لنا فوتو orang punya ilmu ternyata jatuh di dalam kesalahan yang tidak bisa dikasih uzur untuk ahlu sunnah. Ternyata membela Sayyid Qutub. Ternyata membela orang-orang yang membela Sayyid Qutub semacam Adnan Ar-Ur, semacam Al-Maghrawi dan yang semisalnya. Macam ini tidak boleh dimaafkan. Kemudian Kadut sudah mengatakan itu kalau orang ini masih awam, salah dia belum banyak mengerti masalah dunia semacam ini. Lehara Ustaz Dai Intibari Suat Kitare termasuk dai-dai besar yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, sebagai dai salafi yang skalanya bukan skala regional lagi, sudah nasional bahkan internasional, dakwahnya sudah sampai luar negeri. Tahu kan? Mustah pola balik luar negeri. Tak umur apa haji dia. Ya ketemu dengan para ulama dengan para masyayikh gitu. Kok tiba-tiba seperti itu? Itu tidak ada uzur bagi dia. Yang ada hawa. Ada keluar itu. Berkurang keras. Ambil tak gelai tak. Perkara yang sangat ma'ruf indah ahli sunnah. Perkara yang sangat ma'ruf di kalangan du'at kibar ahli sunnah. Sayyid Qutb Mubtadi'ul Dhalal. Memiliki pemahaman-pemahaman yang sesat yang menyimpang, punya pemahaman wajahul wujud, manugalu Gusti Allah, mencaci maki para sahabat, mencela para anbiya wal mursalin, mentahdil, menolak sifat-sifat Allah azza wa jal, dan punya penyimpangan-penyimpangan yang fatal yang lain. Yang semacam ini tidak ada kemudian. Akhirnya subuhan jamaah tahlil, jamaah tasbih. Mana mereka tidak pernah menasihati saya. Langsung aja main bicara di depan forum membicarakan yang semacam itu. Mana? Tidak pernah telepon saya. Nomor saya ada pada dia. Gitu. Ada pada dia. Mana? Tidak pernah telepon saya. Walau menasihati saya. Walau menegur saya. Dan segala macamnya. Ya, ya. Takilah dengan omongan semacam itu. Ayat tapi siapa? Kita beda. Orang awam. Dan apa-apa. Orang jahil. Anda seorang alim. Orang yang punya ilmu. Wah, sebagai seorang da'i salafi. Wah, kelasnya bukan lagi kelas lokalan. Sudah regional. Sudah nasional. Internasional. Sudah kamu baca keterangan para ulama-ulama. Rududul ulama. Terkait dengan hadir rujud. Ma'ruf man anta. Tidak ada uzur bagi ente yang semacam ini. Ketika aku memiliki pemahaman semacam itu ada hawa di hati. Ada penyimpangan-penyimpangan dalam hati. Apalagi dia sampaikan itu semua di forum-forum umum. Di terusnya, di mahabaratnya, di internetnya, di Facebooknya, dan segala macamnya. Bisa, di sebar luasnya. Tidak ada kata-kata, mana kalau hati saya? Makomnya bukan lagi makom nasihat ya, makomnya langsung makom rujuk alik. Tidak semua kesalahan makom nasihat. Ada makomnya masing-masing. Barakallahu fiik. Nah, mihwan. Saya mau tanya, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilapori tentang sahabat Mu'adz bin Jabal, apakah Rasul kemudian manggil Mu'adz? Benar. Sedikit. Dengan lembut sedikit. Nasihat sedikit. Langsung apa talun anta ya Mu'adz di depan orang tadi, di depan banyak orang, apa talun anta ya Mu'adz, dikarenakan sudah alim, tahu ilmunya dan tidak ada uzur dengan jahil yang semacam ini. Seperti Abi Malik langsung dihajar dibayar kepada Rasul dan sahabat-sahabatnya. Makomnya berbeda, yang salah pun juga lain, tingkat kesalahan pun juga demikian. Barakallahu Di antara, ini faedah penting dari Syekh Rafi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, di antara uslub ahlul bidah dalam rangka untuk mengayomi bidahnya, mengayomi pemahaman-pemahaman bidahnya, ucapan-ucapan tadi. Fulan fa'ala kaza wa kaza wa kaza wa lam yansahni wa lam yatasil bi rabbi indah. Mana fulan berbuat begini, berbuat begini, membicarakan saya, mencerah saya, dan segala macamnya, membantah saya, dia belum nasihati saya, belum menghubungi saya, belum menelpon saya, nomor kuasa pada dia, dan segala macamnya. Ini semuanya kalau tarif, kata beliau. Omong kosong. Itu merupakan usulnya, usulnya berbeda. Setelah mereka mengayuh bidahnya. Siapa ente? Ya lagi, siapa ente? Kata orang lain. Tidak ada usul bagi anda dalam perkara semacam ini. Harapkan. Juga di antara uslubnya al-Hizbiyyin di zaman sekarang ini, barakallahu fiik. Ini semua dari Syekh Rafi bin Hadi. Dia telah melakukan perbuatan-perbuatan menyimpangnya. Dia sebarkan ke sana kemari. Dia dakwahkan, dia kampanyekan, dia tampilkan di dunia maya, di internet, semua orang membacanya, di Facebook, yang semua kenal-kenal yang membacanya, di sebarkan ke sana kemari. Ada yang menegur dia. Ada yang membantah dia. Ngamuk-ngamuk, marah-marah dia. Wajah-wajah, main bantah-bantah begitu. Subhan begitu. Mana nasihatnya? Mana begini dan begitunya? Wallahu a'lam. Syekh mengatakan, Tajillayati. Kamu berbuat semacam itu di kamarmu yang gelap. Tidak orang yang tahu. Kamu kerjakan sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang paham. Lalu si fulan tadi mencela kamu. Membantah kamu. Menyebabkan kesalahan-kesalahan kamu. Itu salah. Nah, kamu sudah melaksanakan dengan perang-perangan. Kamu sampaikan ke sana kemari. Kamu kampanyekan. Kamu dakwahkan. Kamu sebutkan di dunia maya. Di banyak banyak orang. Segala macamnya. Ada kalam farid kata dia. Nah, kita masih banyak lagi yang lain barakat itu berkait dengan top yang semacam ini. Untuk melihat majmu' kutub wa rasail wa fatawa Syekh Rafi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah di jilid yang ke-14. Di situ beliau, fatawa beliau terkait dengan top yang semacam ini. Ketika kita membaca yang semacam itu, Masya Allah. Ini Syekh Rafi ada di Mekah, apa ada di Indonesia ya? Persis, persis. Seperti yang ada pada Aula Al-Hizbiyun, Tarikhul cara-caranya, usub-usubnya yang dibantah sama Syekh Rafi bin Hadi. Semua telah berkata mengayapi tanya. Dan mereka tidak bisa memilah-milah mana sebuah kesalahan yang dinasihati dengan cara yang baik-baik, mana sebuah kesalahan yang langsung dibantah. Sekali lagi, uslubnya banyak, tidak mau ngopong, halus, tidak mau ngopong, keras, terus tidak. Ada makomnya masing-masing. Ingat, sesuai dengan orangnya. Siapa orangnya itu kesalahan? Alim atau kejahat? Dikasih ulur dengan jahil itu kejahat. Terkait dengan kadar kesalahannya, fatal atau tidak? Tidak. Semuanya ada suntu-suntunya dan semuanya ala Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tenang. Nah, ini terkait dengan orang yang menasehati. Ada beberapa perkara-perkara yang perlu diperhatikan para ulama. Ada uslub hudu, ada uslub yang tadi menyesuaikan kesalahan masing-masing dan menyesuaikan orang masing-masing. Bahu fikum. Adapun barakallahu fik terkait dengan orang yang dinasihati seperti yang dijelaskan di awal, sifatnya seorang sunni salafi ialah suhulat rujuk ila al-haq idza zahara lah, mudah rujuk kepada al-haq ketika tampil dan nampak bagi dia. Dan qabulun nasiha min ghairi, mudah menerima nasihat dari orang lain. Walaupun yang memberikan nasihat adalah orang yang jauh di bawah dia, orang yang masih kecil, apalagi yang semisal, apalagi yang lebih alim dari pasalnya. Sehingga yang dinasihati harus lapang dada, harus berjiwa besar, berjiwa dewasa. Dia harus mengetahui keadaan dirinya, muhasabatun nafs. Dia manusia biasa, seperti Adam. Assalamualaikum, maka dia tampilkan qabulul haq, menerima al-haq, ta'zimul haq, mengakui kebenaran, muhammadul haq, mencintai kebenaran. Dan dia berterima kasih banyak kepada siapapun yang telah memberikan teguran-teguran dan nasihati dia, barakallahu fikum. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Wallahu ta'ala alam salat. Ini sedikit yang mungkin disampaikan, barakallahu fikum. Mungkinlah pembahasan cukup panjang terkait dengan masalah yang semasa ini. Disampaikan ini sesuai dengan wawasan kita, barakallahu fikum. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Apakah rujuk dari kesalahan kepada al-haq dengan menyertakan syarat juga menasihati pada penasihat agar salahnya diri kita dia apa? Siapa yang berbuat kesalahan? Bagaimana pula kesalahan dia? Ada kalanya sebuah kesalahan seseorang itu tidak bisa langsung kita tantang, tapi harus ada proses menasihati dia dan segala macamnya. Ada kalanya pula langsung dengan makomnya masing-masing seperti yang telah kita uraikan pada pembahasan pagi hari ini. Nah, seseorang yang terjatuh di dalam perkara bid'ah itu juga beragam. Ada yang langsung divonis mubtadi, ada yang tidak. Itu ada beberapa perincian rincian yang sebenarnya para ulama tergantung bid'ah apa yang dia kerjakan, tergantung bid'ah apa yang dia kerjakan dan siapa yang mengerjakannya. Kalau yang melaksanakannya seorang yang muslim yang ngerti agama, tahu agama, ternyata bid'ah yang dia lakukan itu bid'ah manunggalin Gusti kawula, kemudian bid'ah pluralisme menyatakan agama semuanya sama, semuanya hak, atau bid'ah-bid'ah yang sangat parah yang semua orang tahu, kada udah begitu langsung akan mubtah diumbau. Ada kalanya tidak seperti itu, bawahnya lagi, bawahnya lagi. Itu dirinci oleh Syekh Rafiq bin Hadi al-Maskali hafizahullah, disebutkan dalam macam kutub Rasail beliau di jilid yang ke-14. Barakallah. Bagaimana cara menasihati atau mengingatkan orang alim atau ustaz? Harus melalui ustaz yang lain atau boleh secara sendiri sendiri, tidak melalui orang lain? Jawabannya tergantung kesalahan tadi. Ada kalanya kesalahannya sangat-sangat fatal yang tidak mungkin dikasih uzur untuk sekelas ustaz. Tapi ada kalanya kesalahannya enggak apa-apa lah, sebagaimana yang disampaikan tadi. Dan mungkin ada beberapa asbab kenapa Ustaz jatuh padanya. Mungkin lagi kalut, lagi galau, lagi sumpah atau apa. Atau mungkin lagi lupa atau lagi apa hilaf. Hukum asalnya barakallahu fikum, antum nasihati sendiri sembunyi-sembunyi. Ini antum bisa dan tidak kemampuan. Kalau merasa tidak mungkin kan tidak mampu, maka minta bantuan kepada orang lain. Kalian minta al-isyana ala dalil muka, minta bantuan untuk meredam kemungkaran yang dan seterusnya. Tujuan ustaz yang lain menasihati dia, bukan dalam rangka untuk menyebarkan keaiban-keaiban ustaz kepada ustaz yang lain. Itu namanya namimah gitu. Itu gini. Lalu sih, dan tidak menyebarkannya kepada siapa. Tergantung bagaimana kesalahannya dan bagaimana makamnya lara kelakunya. Mm-hmm. Pertanyaannya langsung turun poin. Jauh. Yang turun poin begitu tanyakan sama yang lain. Aku mau tanya, apakah tergelincirnya seorang alim bisa disebabkan oleh orang-orang dekatnya yang jahil dan jahil? Jawabannya, ya. Jawabannya, ya. Itu di antara sesat. Ya. Barakulah. Di antara itu bukan barakulah. Yang memiliki beberapa kesalahan dengan sebab orang dekatnya. Dicontohkan seperti Al-Imam Al-Kabir, Al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-Sam'ani rahimahullah. Antum tahu siapa Abdul Razzaq? Sahibul Musannaf, yang punya kitab Musannaf Abdul Razzaq, alim besar dari Yaman, dari Sana'a. Gurunya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, alim besar dari Bapak Yaman. Alim. Beliau berubah, memiliki pemahaman tasyayyuh, pemahaman syiah, ketika berdekatan dengan seseorang yang bernama Ja'far Ad-Dubar. Ya. Nama lengkapnya ya. Ini dia teman Ja'far Ad-Dubar. Ad-Dubar. Secara keilmuan jauh antara Ja'far Hala dengan Abdul Razzaq As-Sam'an. Jalannya jauh. Tapi Ja'far Ad-Dubar ini, masya Allah, orangnya kelihatan alim, kelihatan surat, kelihatan suhud, ahli ibadah, soleh. Senang Abdul Razzaq. Ternyata Ja'far Ad-Dubar ini memiliki pemahaman Syiah. Maka Abdul Razzaq As-Sam'ani pun sempat mengeluarkan statement-statement yang berbau Syiah. Ada yang mengatakan sudah rujuk daripada itu. Ada yang mengatakan belum. Lalu perkara yang nyata. Baik, apa nasihat Ustaz tentang hasil atas? Nasihat saya kepada sang alim tadi itu ialah supaya dia senantiasa cross-check orang-orang kita. Ini orang-orang baik, bitonah solihah ataukah bitonah solihah. Bitonah itu teman-teman akrab yang di sekitarnya. Soleh ataukah tidak? Dengan ilmiah, dengan penuh keikhlasan, dengan dasar syar'i. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena tendensi duniawi. Kalau dia solihah, ambil sedikit teman. Kalau dia solihah, singkirkan dari samping supaya jangan sampai mempengaruhi anda. Barakallah. Namun, jangan karena orang tersebut yang selama ini membiayai hidupmu, apaan ya? Jangan karena selama ini orang itu yang banyak membantu kamu atau yang biasa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kamu atau memiliki banyak bukti dan banyak jasa kepadamu, kamu gandeng terus walaupun orang tadi orangnya enggak beres, walaupun orang tadi yang mempengaruhi manhajmu, mempengaruhi akidah dan prinsip, jangan, enggak beres. Afwan. Kalau boleh saya terang-terangan ya. Boleh gak? Yang namanya terang-terangan belum tentu funny. Kalau boleh saya terang-terangan, di antara sebab utama orang-orang yang alim yang punya ilmu itu mulai balelo, itu dikarenakan dunia. Dikarenakan ahlu dunia. dekat-dekat kepada ashab dunia, ashabul fulu, segala macamnya itu hati-hati. Rawan penyimpangan. Orang fulus itu bisa membeli ustaz dengan dunia ini. Orang fulus itu bisa membungkam mulutnya ustaz dengan fulusnya. Tidak terang-terangan. Bukan berhutang. Tidak. Amin. Pertamanya senang jauh sapati, sifati dengan dakwah ya Masya Allah. Dekat. Awalnya, Habib Ustaz, sama saya, sama kemari. Awalnya, diajak makan bersama. Akhirnya, Masya Allah, perlu apa Ustaz? Sudah apa Ustaz? Awalnya, bukan pribadi untuk pondoknya, pendidikannya, segala macamnya, Masya Allah, gitu. Lama-lama untuk Ustaznya. Lama Ustaz, sini. Awalnya Ustaznya ya, Hanno. Ustaz, gini. Tapi lama-lama, sering. Dikit-dikit, diajak makan. Dikit-dikit, diajak ke sana kemari. Sedikit. Sedikit-dikit. Ada coklat sedikit, anak-anak. Tahu, coklat ya. Coklat-coklat beneran. Itu gak paham coklat, ya. Ini untuk anak-anak. Ya, gak usah tapi ya. Iya, saja, gitu ya, kan ya. Masya Allah, itu dibuka. Coklatnya kok kebel banget ini. Assalamualaikum terus anaknya lagi sakit langsung diperhatikan sama dia diberikan semua pengobatan-pengobatannya Masya Allah proses bukan seuron dengan orang kaya yang belum terpercaya enggak tapi ada titikal-titikal orang yang punya kurus yang orang yang memang enggak bagus ya rasa belakang manhajnya memang enggak beres harap lagi udah rasa dia sentis bisa menguasai usaha itu sih ngomong ya kan akhirnya mulai intervensi dalam keadaan ini bahayanya orangnya kurus intervensi dalam urusan mulai masih masukan-masukan yang ada besar jadi gak enak mau apa adanya ya Allah seberapa banyak bantuan dari kepada saya ini anak saya istri saya sendiri dan segala macam dulu saya Masya Allah kehidupannya kiri miskin wah banting tulang banting peras keringat tapi habis untuk mengurusi saya dengan istri sekarang enak Masya Allah nah, istri juga mulai Masya Allah anak juga mulai Masya Allah dulu sudah wantel sekarang Masya Allah dan segala macamnya ini jadi hati-hati bukan turun sama orang kaya bukan tapi ada titikal-titikal orang yang punya solution demikian yang kamu harus waspada sebagai seorang alim jangan perkalakan ilmu kamu dengan yang semacam itu ketika itu mengetahui orang-orang semacam ini intervensi dakwah dan membahayakan dakwah membahayakan prinsip akidah kamu afwan ini bukan bagian apa itu urusannya apa itu urusannya infak dan sedekah dengan harta urusan dakwah bukan bagian ini semacam itu ya kan, tidak bakal macam-macam. Yang kau jauh ini betul-betul orang yang khair, orang yang baik, dia akan semakin hormat kepada anda. Intinya jangan DP-DP kepada orang-orang semacam itu untuk mendapatkan dunianya mengorbankan manhaj dan prinsip. Wallahu ta'ala alam sholat. Tanyakanlah. Masalah siapa selesai Assalamualaikum sudah selesai pembahasannya tidak ada yang membela dia kecuali orang yang tidak beres sudah turun sekian lama ya Pak tapi dari Syekh Utsman dan Syekh Abiri Hafizahullah yang terakhir dari Syekh Rabiuddin Hadi ketika tanya langsung kepada Syekh Khalid dan mengatakan saya enggak riba dengan siapa Saya tidak riwayat dengan salaf. Ini orang telah inhal, telah menyimpang dari masalah. Takdirnya sih, takdir orang dari dia. Selesai. Sudah makruh min hakam. Semau. Yang bela dia menunjukkan aja inhiraf di kalbi, nyimpangan-nyimpangan dalam hatinya. Barakallahu fikum. Nampak. والله تعالى عالم الصلاة نستغفر الله سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فضل حفظكم الله.